Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang telah memberikan kita kelapangan pada malam ini, insyaAllah, untuk kita menyambung pembacaan kita kitab yang amat berfaedah ini, untuk kitab Sahih Tauladan Para Nabi yang dinukil daripada kitab aslinya Qasas Bidayah Al-Bidayah Wa Nihayah karangan Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala. Di mana kitab ini telah ditahqiq, telah dikaji hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya, dan disaring mana yang sahih sahaja yang disembahkan di dalam kitab ini. Dan kita tahu bahawa dengan kita membaca sirah Nabi-Nabi, kita akan dapat banyak sangat faedah. Antaranya adalah kita mengenal dengan lebih lanjut lagi para anbiya alaihimussalam itu. Dan kita tahu bahawa termasuk rukun iman, di mana tidak sah iman seseorang muslim itu melainkan dengannya, iaitu iman dengan para rasul. Dan kita tahu bahawa iman dengan para rasul itu terbagi kepada dua bahagian, iaitu beriman dengan para rasul secara ijmali, yang kedua secara tafsili. Iman secara ijmali artinya iman secara umum, secara kasar saja. Yang ini wajib atas setiap orang beriman, iaitu beriman bahawa Allah SWT telah menurunkan para rasulnya dengan wahyunya dan dikuatkan mereka dengan bukti-bukti dan mukjizat, bahawa mereka semuanya mendatang dengan ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah manusia biasa dan mereka membawa kaum mereka, menyuruh kaum mereka menjauhkan tauhid, yakni segala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutamanya yang terdapat di kaum mereka iaitu menyembah berhala, menyembah syaitan, menyembah jin dan sebagainya. Dan juga para anbiya ini membawa mereka, meniru mereka kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat mereka. Jadi itu adalah iman ijmali. Kemudian kita tahu bahawa adalah satu bahagian iman, beriman kepada para rasul, iaitu beriman secara tafsili, secara detail, iaitu dengan kita beriman dengan apa-apa yang dikhabarkan tentang para anbiya dan rasul itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang di dalam Al-Quran Al-Karim dan juga yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika orang bertanya kitab apakah yang paling baik kita baca untuk mengetahui sirah dengan lebih lanjut lagi tentang para anbiya dan rasul, maka jawabnya adalah kitab kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kitab yang lebih baik daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semuanya benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita perlukan ada di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berikutnya adalah daripada sunnah Rasulullah SAW. Tapi kebanyakannya sebenarnya berada di dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita nak membaca kitab yang mengumpulkan kisah para anbiya dan rasul ini, maka kitab yang terbaik sekali adalah kitab Al-Bidayah Wa Nihayah oleh Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala. Kemudian kalau kita nak lihat tentang kitab yang mengumpulkan yang sahih daripada riwayat-riwayatnya, maka adalah kitab ini. Jadi kita dapat mempelajarinya dengan tenang, dengan yakin. Baik, tanpa membuang masa, kita telah membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau diambil oleh pembesar negeri ataupun menteri negeri Mesir dan sebagai hamba, dan kemudian sebagai anak angkat, dan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah membesar di, kita katakan, istana pembesar tersebut, dan bagaimana di dalam rumah tersebut terdapat isterinya, yakni tuannya ataupun puannya. Dan apabila Nabi Yusuf AS semakin meningkat remaja, semakin meningkat dewasa, maka beliau telah terfitnah dengan kecantikan Nabi Yusuf AS daripada sudut wajahnya, daripada sudut akhlaknya dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa apa yang berlaku, bahawa isteri tersebut telah menggoda Nabi Yusuf AS pada suatu hari dan menutup pintu semuanya, dan dia memanggil Nabi Yusuf AS kepadanya, tetapi Nabi Yusuf AS berlindung kepada Allah SWT daripadanya. Dia tidak mahu mengkhianat tuannya, sayidnya, tuannya yang mengambilnya sebagai hamba. Jadi yang berlaku adalah berlaku kejar-kejaran, kemudian tiba di pintu, dijumpa oleh suaminya dalam keadaan baju Nabi Yusuf AS terkoyak daripada belakang. Dan itu adalah dalil bahawa yang melakukan kesalahan ini adalah, yang memulakannya dan menjadi penyebabnya adalah wanita tersebut. Kemudian walau bagaimana pun, yang berlaku adalah didiamkan perkara ini dan diminta istrinya untuk beristighfar. Tetapi yang di luar, dan disuruh Nabi Yusuf AS untuk mendiamkan kisah ini, tidak keluar daripada rumahnya. Tapi satu kampung dah tahu lepas tu, kan? Jadi wanita-wanita pembesar-pembesar negeri Mesir mula mengutuk-ngutuk, mencela-cela wanita tersebut, isteri pembesar tersebut, kerana sampai begitu sekali cintanya, sayangnya kepada Nabi Yusuf AS. Jadi apabila dia mendengar kisah ini, dia pun memanggil mereka untuk membuktikan kenapa dia begini, dan ini bukan satu perkara yang patutnya beliau dicela. Kalau mereka pun, mereka akan melakukan yang sama, iaitu dijemputnya mereka pada satu walimah dan diberikan mereka makanan yang menggunakan pisau. Dipanggilnya Nabi Yusuf AS dengan semua kecantikannya. Lalu apabila mereka melihat Nabi Yusuf AS, mereka terpegun melihat kecantikan Nabi Yusuf AS, seolah-olah beliau bukan manusia, seolah-olah beliau datang daripada langit, seolah-olah beliau malaikat. Dan mereka tak sadar mereka telah memotong tangan-tangan mereka. Jadi apabila ini berlaku, maka kuatlah kita katakan apa yang dikenaki oleh isteri pembesar tersebut, bahawa inilah sebab, inilah orangnya yang kamu cela-cela aku, aku suka pada dia, kamu lihat apa yang berlaku pada kalian. Kemudian setelah itu mereka meminta Nabi Yusuf AS untuk mengikut menurut ajakan isteri pembesar tersebut, tetapi beliau enggan. Dan beliau telah diancam kalau dia tak mengikut, dia masuk penjara. Jadi Nabi Yusuf kata penjara lebih bagus, lebih baik untuk aku, lebih aku sukai daripada mengikut apa yang mereka inginkan. Jadi selepas itu mereka memasukkan juga Nabi Yusuf AS ke dalam penjara. Dan apabila dalam penjara, disitulah kisah yang masyhur, masuk juga ke dalam penjara tersebut selepas Nabi Yusuf AS, dua lelaki muda. Beliau, yakni kedua-dua orang ini telah dihukum kerana sesuatu perbuatan yang salah oleh raja. Dan pada satu malam mereka bermimpi, kemudian mereka melihat Nabi Yusuf AS, orang yang punya akhlak yang tinggi, mempunyai ibadat yang baik, mungkin mengetahui akan takdir mimpi mereka. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Yusuf AS, dan Nabi Yusuf AS pun berkata beliau boleh mentakbirkan mimpi mereka kerana beliau telah diajarkan oleh Allah SWT mentakwil mimpi. Dan mulalah Nabi Yusuf AS berdakwah kepada mereka, iaitu mengajak mereka kepada dakwah kepada tauhid, sembah Allah SWT sahaja, tinggalkan menyembah selain daripada Allah SWT patung-patung berhala yang mereka sembah. Orang Mesir sembah berhala. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahawa kita, apa pun kita dakwah kepada tauhid dahulu. Mungkin di sana ada lagi macam-macam kemungkaran yang dilakukan oleh orang ramai di Mesir ataupun kedua orang yang masuk penjara tu, tapi dimulakan dengan tauhid. Jika masalah tauhid belum selesai, jadi kalau masalah tauhid dah selesai, bolehlah kita cakap pasal perkara yang lebih penting selepas itu, iaitu solat, kemudian zakat dan sebagainya. Kalau tu semua dah selesai, baru kita cakap pasal yang lain. Bukan kita cakap pasal apa hikmah Islam sembahyang, apa hikmah Islam orang pakai, wanita pakai tudung, apa hikmah Islam makan pakai tangan, ada enzim dan sebagainya. apa hikmah Islam begitu apa ni tetap solat kat Kaabah dan sebagainya. Kalau kita cerita pasal tu pada orang belum selesai bab tauhidnya, maka tak berjaya, itu bukan mengikut manhaj manhaj para anbiya. Kita nak ambil faedah mempelajari sirah anbiya daripada awal kita baca Nabi Adam AS sampai sekarang, semua dakwah mereka sama, semua mengajak kepada tauhid. Jadi ini namakan mutawatir, iaitu manhaj anbiya, manhaj agama semuanya adalah sama, iaitu menuju pada tauhid. Kenapa sekarang tiba-tiba lain pula dakwahnya? Dakwahnya bukan kepada tauhid, tapi tak kedengaran tentang tauhid, tak kedengaran tentang syirik. Mereka diamkan orang yang buat tauhid buat syirik. Jadi mereka ajak pergi masjid misalnya, ajak semayang jemaah misalnya, tapi orang keliling semuanya masih lagi dengan kesyirikan. Masih lagi mendewa-dewakan syekh-syekh, masih lagi mendewakan kubur-kubur syekh, masih lagi membuat perkara yang tidak ada dalilnya dalam sunnah, memakai tangkal dan sebagainya. Maknanya manhaj dakwah ni dah tak ikut para anbiya, walaupun dia kata dia ikut sunnah dan sebagainya. Jadi ini antara kecelapan yang perlu kita terangkan. Alhamdulillah orang yang mengetahui kebenaran hanyalah orang yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita dapati Nabi Yusuf AS membawa mereka kepada apa? Kepada tauhid. Kemudian antara dua orang itu, salah satu daripadanya akan dibebaskan, iaitu takwil mimpinya, akan dibebaskan dan dia akan kembali kepada kerja lamanya, iaitu memberi minuman, memerah anggur kepada raja untuk beri minum raja. Tetapi yang lagi satu malamnya, Nabi Yusuf kata takwil mimpinya adalah beliau akan disalib, dia akan dibunuh, dihukum bunuh oleh raja, dan burung akan makan kepalanya. Dan kata Nabi Yusuf AS, itu tentu akan berlaku. Qudiyal amru alladhi fihi tastaqiyan. Itulah perkara yang kamu minta aku jawab tu, jawapannya tentu akan berlaku. Baik. Jadi kemudian diberitahu, okay, kita dah sampai kepada yang baru eh. Muka tu nak berapa? 41. 21. Okey. Jadi berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, maksudnya bahawa hal itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak, bagaimanapun keadaannya. Oleh kerana itu, ini kita baca ya, di dalam hadis disebutkan mimpi orang tentang burung itu tidak boleh ditakbir. Seandainya ditakbir, pasti hal itu akan terjadi. Tapi kita dah terangkan makna betulnya, mimpi orang itu akan terbang macam burung mah dia terbang, maknanya dia akan hilang jika dia tidak ditakbir. Lagi dia tidak ditakbir, tetapi kalau ditakbir tentu dia akan terjadi. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat sunan. Baik. Kemudian Allah SWT berfirman, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adkurni 'inda rabbik فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Maksudnya, dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kerana itu dia, yang Yusuf, tetap berada di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Satu faedah daripada ayat ini, dia berkata kepada orang yang dia ketahui, itu di dalam terjemahannya. Tetapi dalam bahasa Arabnya tengok, dia kata zanna. Allah kata zanna. Zanna tu sebenarnya sangka. Jadi tafsirnya adalah ketahui. Tafsirnya betul ke salah? Tafsirnya betul. Sebab zanna kat sini ketahui. Nabi Yusuf tahu dia akan selamat. Bukan dia agak aja, bukan dia sangka. Sebab dia telah diberikan ilmu takwil mimpi. Jadi kita tahu bahawa zon ni ada dua macam. Satu zon maknanya mengetahui yakin, satu zon cuma sangka-sangka. Jadi bila kita lihat ada dua jenis zon ni, bila kita menghadapi masalah-masalah ilmiah, fiqah ke apa ke, kita ada hadis begini, kita ada hadis lain pula begitu misalnya, dan mulalah ada perbincangan dan sebagainya, mana lebih kuat dan seterusnya. Nanti orang kata awak punya hukum ni, awak punya fatwa ni bukannya ilmu, bukannya apa, awak sangka-sangka. Mana kita boleh ikut sangka-sangka? Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran dalam beberapa tempat, iyattabi'una illa dhann. Mereka ni, yang ni orang-orang kafir ni, orang-orang yang sesat ini, hanya mengikut apa? Sangka-sangka saja. Jadi ikut sangka-sangka ni yang buat sesat. Oh, jadi kita tak boleh ikut sangka-sangka ni semua ya. Jadi ini ijtihad-ijtihad ni semua kita jangan pakai, sebab dia zon saja. Tak boleh ikut hadis, misalnya hadis yang tak mutawatir, tak ramai riwayatnya. Kita tak boleh ikut riwayat hadis ahad kerana dia sikit sangat, walaupun dia sahih ke apa. Yang sahih pun kita agak, kita sangka je dia sahih. Imam Bukhari kata sahih, Imam Muslim kata sahih je, bukannya betul-betul sahih, bukan mesti betul-betul sahih dan macam itu. Tapi kita mesti pakai yang yakin, misalnya pakai Quran saja ke dan ijma' saja ke. Maka kita katakan kepada mereka bahawa Allah SWT tidak memperhambakan kita, membebankan kita beribadat kepada Allah SWT dengan apa? Dengan perkara yang kita tidak mampu. Tidak dengan ilmu, tidak mesti dengan keyakinan. Kita mesti baru boleh solat ke dengan cara solat macam ini ke, baru boleh puasa dengan puasa macam ini. Tak mesti semua dengan yakin. Yakin tu maknanya apa? 100% seolah-olah awak dengar, awak nampak. Tetapi Allah SWT Alhamdulillah hanya membebankan kita untuk beribadat kepadanya dengan apa? Dengan zon, tetapi zon yang rajih, dengan sangka-sangka, tapi sangka-sangka yang kuat. Walaupun tak sampai yakin. Kalau saya kata dengan awak, apa ni, di mana ni, misalnya dekat Johor ni, apa ni, sedang hujan. Misalnya saya baru pergi tadi, sedang hujan. Awak apa ni dapat khabar daripada saya. Saya boleh benar, saya boleh bohong. Nak terima tak terima? Jadi ini yakin ke tak yakin? Belum lagi yakin. Tapi datang lagi orang daripada Johor, lepas tu lagi 5-6 orang SMS, semuanya kata apa? Semuanya sedang hujan. Datangnya apa kita? Tambah lagi kan? Kalau datang orang betul-betul naik motor, tapi dia datang daripada mana? Daripada Gran Kota, baju basah, okay, confirm yakin hujan. Yang ke-10 orang, yang ke-11 ke apa? Jadi itu yakin namanya. Sebab apa? Banyak riwayatnya, mustahil mereka semua sepakat bohong ke, silap ke dan sebagainya kan. Jadi itu yakin. Tapi kita tak perlu sampai macam itu. Kita lihat orang yang bawa riwayat tu, dia bukan fasik, dia bukan penipu, dia bukan berdusta, dia bukan apa ni, orang yang terkenal dengan perkara apa ni, kesilapan ke, lemah sangat. Maksudnya sikit pun tak boleh hafal, misalnya apa berita, takkan berita macam ini pun dia tak boleh hafal ke kan? Dia silap hujan, dia cakap tak hujan ke. Jadi kita kenal dia boleh bawa apa ni khabar itu dengan tepat. Maka tak ada sebab kita tidak terima. Sebab kalau kita mesti nak kena ibadat pada Allah SWT dengan perkara-perkara yang yakin, susah kita. Susah. Agama ni jadi susah. Sebab banyak perkara yang kita perlu apa? Tahqiq, kita kena check sampai habis sampai dapat keyakinan. Alhamdulillah tak perlu sampai kepada keyakinan. Tapi zon yang rajin, dia punya hukum tu dah macam yang yakin. Jadi dalam semua bidang agama yang difasilitikan oleh manusia, sama ada dalam bab akidah pun, kita cukup dengan zon yang kuat. Bila sampai macam ya, yakin. Okay? Dan gitu juga dengan ibadat dan sebagainya. Jadi sebab itu kita berpegang menasalu sunnah wal jamaah, berpegang kepada semua hadis-hadis Rasulullah SAW tanpa kecuali. Yang banyak riwayatnya seperti mutawatir ataupun tak banyak riwayatnya seperti ahad. Ahad tu bukan punya satu eh. Mungkin 5-6 mesti ahad lagi riwayatnya. Yang paling sedikit satu lah. Jadi apa saja yang datang dari Rasulullah SAW dan perawi-perawinya semua bukan yang terkenal membohong, berdusta ataupun berlupa dan sebagainya. Tidak ada kelemahan, kecacatan pada riwayat mereka. Wajib kita terima. Jadi kita lihat dalam ayat-ayat, kita dapati bahawa Allah SWT mengikrarkan orang yang memakai zon. Jadi zon kat sini bukan zon yang tadi, iaitu sangka-sangka saja, yang ini agak-agak saja, ikut-ikut saja. Tapi zon kat sini ada ilmunya yang dinamakan zon rajih. Jadi Nabi Yusuf, sebalik kepada ayat, Nabi Yusuf berkata pada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Ini keadaanku, ini keadaan sebenarku. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kerana itu Yusuf tetap berada dalam penjara beberapa tahun lamanya. Bitu'ah sini. Bitu'ah ni dalam angka 3 sampai 9. 1-2 tak dipanggil Bitu'ah sini. 3 sampai 9. 10 pun tak panggil Bitu'ah. Jadi antara 3 dengan 9. Dia tak disebutkan berapa. Awak nak cari berapa, pergilah cari. Tak perlu. Yang penting antara 3 hingga 9. 9 tahun. Jadi sebenarnya adalah 7 tahun. Baik, Allah Ta'ala memberitahukan bahawa Yusuf berkata kepada salah seorang dari keduanya yang dia kira akan selamat, iaitu si tukang pengantar minuman, "Uzkurni 'inda rabbik," terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Yakni, sampaikan tentang keadaanku dan apa yang aku alami kepada raja. Dan demikian itu menunjukkan diperbolehkannya usaha dalam upaya mencari jalan, sarana, dan ia tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Nabi Yusuf AS, kenapa tak tawakal ya? Kenapa nak pergi suruh-suruh orang, kasih tahu pada raja keadaannya bahawa dia tak bersalah dan sebagainya, suruh diselamatkan, suruh dikeluarkan dari penjara. Kenapa tak minta kepada Allah SWT saja? Nabi pun Nabi. Tapi dia menggunakan sebab juga, mencari jalan juga. Dia orang ingatkan tawakal tu dah minta kepada Allah SWT, tak payah buat apa-apa kerja kan. Ada orang sampai, ada kumpulan sampai kata apa, kalau awak fikirkan tentang rezeki ni, awak fikirkan tentang apa tu, maslahat dunia ni, awak punya tawakal kurang, awak tak cukup tawakal lagi. Kalau awak simpan duit lebih daripada untuk makan satu hari, habis, awak dah tak tawakal lagi. Betul tak tu? Rasulullah SAW, orang yang paling tawakal kepada Allah SWT. Ada orang lagi lebih tawakalnya daripada Rasulullah SAW? Tahu tak Rasulullah SAW, dia pernah simpankan untuk ahli keluarganya tahun punya makanan. Tahun, bukan satu hari. Tak tawakal lah Rasulullah SAW. Tahun punya makanan untuk isteri-isterinya, untuk ahli keluarga. Dia dapat harta baik tu, yakni harta apa ni, perang tu, dia bagikan 100 tahun punya makanan kepada ahli istrinya. Dan dia bukan menafikan tawakal. Baik, jadi firmannya, "Fa'ansahu syaitanu zikra rabbih," maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Dia lupa. Tapi siapa yang lupa kan? Allah kata syaitan. Maksudnya syaitan menjadikan orang yang selamat itu lupa untuk menyampaikan pesan Yusuf alaihi salam. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid. Mujahid ni masya Allah, mufasir yang besar ni. Daripada tabi'in, kalau ada tafsir daripada Mujahid cukup lah. Tak payah nak tengok ataupun tafsir lain. Ni kata Imam Syafi'i ke, Imam Malik ke, Imam Ahmad, tak ingat saya. Tapi salah satu daripada tiga imam tu, mungkin Imam Syafi'i. Sebab apa? Dia ni, tabi'in ni, belajar dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia ketua tafsir dalam dunia lah secara mutlak. Dia baca daripada Fatihah sampai habis. Tiap ayat dia tanya Ibnu Abbas. Khatam, sampai khatam tafsirnya. Jadi Mujahid memang, kalau dia tafsirkan, dia ada kekuatan kat situ. Sebab dia punya tafsir tu bukan pendapat dia kebanyakan daripada Ibn Abbas. Jadi ada hujah dalam tafsir Mujahid. Bukan semua tabi'in punya tafsir ada hujah. Tapi kalau macam Mujahid, insyaAllah. Kemudian itu juga dikemukakan oleh Muhammad bin Ishaq dan beberapa ulama lainnya. Dan itulah yang benar, dan itu pula yang dinafikan oleh Ahlul Kitab. Jadi syaitan boleh lupakan orang. Boleh eh? Boleh, dia boleh buat lebih daripada itu. Tapi dia buat semuanya bukan dia apa kita katakan tu, dia sendirian berhak untuk buat benda tu. Dia cuma boleh buat kalau Allah SWT izinkan. Kalau Allah tak izinkan, dia tak boleh buat orang lupa, dia tak boleh anaya orang, dia tak boleh buat orang sakit dan sebagainya. Baik. Jadi memang Allah SWT pun takdirkan untuk orang ni lupa dengan hikmahnya. Nanti kita lihat supaya Nabi Yusuf AS makin sabar lagi dan makin naik darajatnya. Jadi sebablah bisa, yakni kerana itu dia, yakni Yusuf, kisah ini, bid'ah ini, dia tetap berada di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Sebab apa dia tak keluar-keluar? Sebab apa? Sebab kes dia tak keluar, tak ada orang tolong. Pasal orang yang dia dilepaskan boleh lupa. Subhanallah, dah lepas ni boleh lupa ni orang yang selap. Bukan selamatkan dia lah, yang ajar dia takwil. Patut susah nak lupa, tapi syaitan lupa kan. Syaitan lupa kan kita. Perkara yang baik syaitan lupa kan. Ada orang kata lah, ni kan apa ni, Nabi takkan tak ada power untuk orang ingat ke apa semuanya. Tak, kita dapati bahawa segala-galanya balik kepada apa? Takdir dan apa ni, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata al-bid'u berarti antara 3 sampai 9 yang dah terangkan tadi. Ada juga yang berpendapat sampai 7. Juga ada yang menyatakan sampai 5. Dan ada yang mengatakan itu bilangan di bawah 10. Demikian yang diceritakan oleh Sa' Labi. Kita katakan kebanyakan orang mengatakan dia sampai 9, 3 sampai 9. Kata bid'u adalah untuk wanita, tetapi kata sedangkan bid'a untuk laki-laki ya. Baik. Al-Farra menolak penggunaan kata al-bid'u untuk bilangan di bawah 10. Dia mengatakan tetapi yang dipergunakan adalah kata nayyis. Ini masalah bahasa yang penting kita dapati dalam Quran, dalam hadis. Bid'ah ia adalah untuk bawah 10. Dan Allah Ta'ala telah berfirman pada bisa-bisa jenis bid'ah sinin, kerana itu Yusuf telah tetap berada di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Dia juga berfirman fi bid'i sinin dalam surah Rum, dan beberapa tahun lagi. Nah, ini dalam Al-Quran ada dua kali ya kalimah bid'i ini. Dan yang demikian itu merupakan bantahan terhadap pendapat Al-Farra tersebut. Sebab apa? Orang Rum akan mula-mula dia berperang dengan Parsi. Ini macam superpower lah, dua superpower zaman apa ni, jahiliah dan zaman sampai zaman Islam awal Islam tu. Superpower yang ada waktu itu adalah kaum Rom, Roma tu kan, Itali sekarang ni, tapi base dia dari di Turki, base dia dekat Greece Rom, dan dia sampai Yaman pun Rom masih ada juga. Lepas tu lagi satu superpower adalah Parsi, Iran sekarang ni. Parsi ni bukan Arab dia Parsi. Jadi dia superpower dua ni. Parsi lagi dia sembah apa? Sembah api. Yang lagi baik sikit siapa? Orang Rom. Dia Kristian. Ada juga sembah Allah SWT tapi ada syirik. Yang ni ada kitab, ahlul kitab. Jadi mereka ni melihat ada dua apa tu konflik ni lah. Dia Cold War ke dia Hot War kita tak tahu, macam zaman sekarang juga. Tetapi orang-orang Islam suka apa? Siapa menang? Suka ahlul kitab menang, tak suka majusi menang kalau boleh lah. Walaupun dua-dua ni sebenarnya musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dari sudut walal barra, mana lagi dekat dengan kebenaran? Mereka katakan ar-rum. Itu dalam hati mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah apa ni menzahirkan apa dalam hati mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu mereka apa yang akan berlaku. Yang akan berlaku ni belum berlaku. Yakni alif lam mim ghulibatir rum. Rum akan dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka akan dikalahkan mula-mula oleh Parsi lah, pasal ada peperangan dengan Parsi je di tempat yang dekat. Dan mereka selepas kekalahan mereka akan menang pula. Jadi mula-mula kalah, lepas tu mereka menang. Yang mana yang kedua yang penting, bukan menang pertama je kan. Macam apa ni, apa juga race ke apa, bukan maknanya starting je dia menang, maknanya dia dah menang. Yang penting adalah finishing line. Macam kita juga ni, kita semua sedang dalam race nak pergi syurga ke. Bukan maknanya sekarang soalnya bagus, aku semuanya dah bagus lah, Ramadan dah bagus, maknanya dah bagus lah. Dia lihat pada yang akhir, waktu meninggal dunia tu, di atas amal soleh ke tidak. Jadi jangan ingatkan sekarang aja, ingatkan akan datang. Orang pula yang sekarang tengah masya-Allah dengan alhamdulillah dengan maksiat apa semuanya, bukan maknanya dah kalah sekarang. Tak, belum tahu lagi ya. Santai dia dapat taubat, dia kejar balik dengan amal saleh, lepas tu dia bagus. Dia menang juga. Baik. Jadi belum akan menang. Jadi maknanya fa yauma idzi yaqra'ul mu'minun, kata Allah SWT. Maka pada hari itu, pada hari apa? Kemenangan Rom atas Parsi, maka orang-orang beriman bergembira. Jadi kita dibenarkan bergembira kepada sesuatu yang yang baik sebenarnya. Ini jadi ini fitrah orang-orang beriman, dia ada walak wal barak, dia ada sayang kepada kurang-kurangnya orang yang lebih dekat kepada kepada kebenaran. Jadi itu kedudukannya. Baik. Jadi sebenarnya berapa tahun bid'ah sini? Memang tak sampai 10 tahun. Memang tak sampai 10 tahun. Saya tak ingat berapa tahun. Jadi ini membantah kata-kata Al-Farra. Farra ni ulama bahasa Arab ya, yang masyhur. Farra ni, Farra, Sibawai dan yang lain-lain lagi ni. Ini semua orang-orang yang hebat. Tapi hebat macam mana pun ada kesalahan, dan kita boleh salahkan dia walaupun kita bukan orang Arab. Sebab apa? Janji kita ada dah, ada dah dia. Dalam kita Quran, Quran kuat lah. Macam punya terror dia bahasa Arab pun kadang-kadang dia buat silap juga eh. Jadi lebih lanjut Al-Farra pula mengatakan yang dipergunakan adalah bid'ata asyara, 11 sampai 19, bid'ata wa ishrun, 21 sampai 29, dan demikian seterusnya sampai dengan 90. Dan tidak boleh dipergunakan dengan hitungan ratusan, misalnya bid'ah wa mi'ah atau bid'ah wa alaf. Baik Al-Jauhari juga ulama bahasa Arab, dia menolak penggunaan kata bid'ah untuk bilangan di atas 20, sehingga tidak diperbolehkan mengatakan bid'ah wa ishrun sampai 90. Padahal ini pun salah juga Jauhari. Al-Jauhari dari kitab As-Sihha, masyur kitab dia, kamus dia. Jadi padahal ada hadis yang disebutkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wa fi riwayah wa sab'una syu'bah. Ini bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Maknanya iman itu terdiri dari bid'un wa sittun, ini 63 sampai 69. Hadis dah cakap dah. Jadi takkan hadis Nabi SAW tak tahu bahasa Arab. Jadi tak awak lihat macam mana ulama bahasa Arab, hujah mereka adalah dengan Al-Quran dan hadis. Jadi tiga eh, hujah untuk bahasa Arab: Al-Quran, hadis dan syair. Syair jahiliah. Kenapa syair jahiliah? Quran dah tentulah, pasal dia turun dalam bahasa Arab yang yang nyata. Apa punya khilaf pun, orang Arab cakap apa pun, orang Arab kata tak boleh cakap macam gini, tapi Quran kalau turun bahasa dia dia macam gini, itu bahasa Arab yang yang betul. Apa orang cakap pun kita tolak tepi. Awak pernah dengar dalam Al-Quran? Satu perkara yang pelik, satu belajar bahasa Arab sikit dia tahu. Kita tahu alaihi kan? Kalau ala campur huwa, alaihi kan? Tapi dalam Quran boleh ada alaihu. Dalam suratul Fath. Faman wa man awfa bima ahada alaihu Allah. Alaihu pula. Orang kalau hafal ikut dia punya bahasa Arab aja, dia tak baca betul-betul, tak buka betul-betul, dia tak nampak, dia baca alaihi salah pak. Demi kira adalah alaihu. Dan dalam tempat-tempat lain ada juga perkara yang pelik dalam bahasa Arab. Sampai ke Ibn Taymiyah pernah menolak ulama-ulama bahasa Arab beberapa masalah dalam Al-Quran. Dia katakan mana boleh macam ini, bahasa Arab tak macam ini. Dalam bab-bab Musanna ni ya, dalam surah Taha, in hazani la sahirani yuridani in hazani, kan tak boleh in hazani. Dia kata tak boleh in hazani, mesti in hazaini dan sebagainya. Dan seterusnya bertanya kata apa pun kurang cakap, Quran yang betul. Sebab apa? Quran turun dengan bahasa Arab yang nyata. Dia bawa dari dalil apa semuanya. Kedua, dia kata dia turun dalam bangsa apa? Orang Arab yang fasih dalam bahasa Arab. Dan ada yang beriman, ada yang tak beriman. Betul tak? Yang tak beriman tunggu dia cari kesilapan ke, kekurangan ke kan, dalam Al-Quran ni untuk mereka jadikan hujah untuk menolaknya. Tak fasih. Kita tahu mereka apa ni, pada zaman mereka, mereka memuliakan bahasa Arab, syair dan sebagainya. Jadi kalau Al-Quran ni turun, tak ada pula kita dengar satu riwayat ada orang gaduh pasal apa ni, perkara yang mustahil dalam bahasa Arab ni, sahabat-sahabat tu riwayatkan, tulis pula kat dalam mushaf, hafalkan, baca dalam, sampai pada kita ni. Tak ada orang, tak ada orang tentu pun nak datang kamu wahai ulama bahasa Arab, menunjukkan dia orang lah yang betul, korang lah yang yang salah. Ada beberapa masalah bahasa Arab. Misalnya subhanallah, kita yang kan dia cakap pasal akidah lah, eh, dia cakap pasal manhaj lah, apa semuanya bahasa Arab. Dia kalau tulis, awak ingatkan dia ulama nahu. Tibawai pun dia lah, tibawai pun tak. Sebab orang tak suka pada dengan tanya. Antara sebab orang tak suka dengan tanya, dia tulak banyak, dia banyak rot-rot lah. Tapi dia rot dengan ilmu. Tapi orang tak boleh ya. Kalau apa ni, dah lama orang belajar macam itu, sekali datang dengan tanya rot, ini memang dan ini. Itulah masalah dia, masalah dia. Tapi itu juga menunjukkan kelebihan dia. Kalau Allah Taala, yang penting dekat sini bid'ah, bid'ah tu, bid'ah sinin tu tafsirannya lah 3 sampai 9 lah, tu cerita dia. Baik, yang dalam hadis tu menolak orang yang kata sebaliknya, eh, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi iman ada 60 lebih cabang, bukan satu je iman, eh, dalam hati je, tak ada, ada macam-macam. Tapi yang paling utama sekali adalah ucapan la ilaha illallah. Subhanallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Jadi tauhid paling tinggi, ya, dalam iman. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Itu yang paling rendah. Dan ada riwayat lain kan, ada tambah ya, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan malu tu, sifat malu tu adalah satu cabang daripada cabang iman. Dalam hadis ini menerangkan iman, apakah pemahaman iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sebab ahli sunnah wal jamaah ambil akidah mereka daripada hadis. Dan dalam hadis ini, iman itu adanya perkataan, ucapan qawlu la ilaha illallah, dan dia ada perbuatan menyingkirkan gangguan daripada jalanan, dan dia ada sifat dalam hati, malu, malu dalam hati je kan. Jadi iman ni semuanya sekali adalah iman. Baik, ada orang kata hati mau apa ni, yang penting iman, eh, ha, yang penting hati baik, iman aja, lain semua tak, tak ada lah. Jadi kita nak tattoo boleh, kita nak apa boleh, janji iman aja. Ingatkan iman dalam hati aja ke? Mana kan? Iman semua sekali, dengan perbuatan, dengan percakapan pun iman juga. Kalau salah cakap boleh keluarkan awak daripada iman. Dan orang yang mengatakan bahawa dhamir kata ganti dalam penggalan ayat fa ansahu syaitanu zikra rabbih, maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kembali kepada Yusuf adalah pendapat yang lemah, yakni fa ansahu syaitan, maka syaitan menjadikan Yusuf lupa. Zikra rabbih, rabb tu maknanya tuannya, kepada tuannya. Kembali pada Yusuf adalah pendapat lemah, meskipun diriwayatkan daripada Ibn Abbas dan Ikrimah. Dan hadis yang diriwayatkan Ibn Jarir mengenai masalah ini juga dhaif dari semua sisi, kerana Ibrahim bin Yazid Al-Khawzi Al-Makki terpisah di dalam meriwayatkan hadis ini, dan dia adalah seorang perawi matruk, tidak diterima hadisnya. Sedangkan riwayat mursal dari Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah tidak dapat diterima, terlebih lagi dalam masalah ini. Ini semua kata-kata Ibn Kathir, eh, bukan kata-kata Syekh Salim, eh, Al-Hilali. Tengok, sebab itu apa ni, ulama merekomendasikan kitab Ibn Kathir sebab dia ulama hadis. Orang hadis, ulama hadis, dia boleh cakap-cakap macam ini, eh, perawi ni, perawi tu. Jadi antara faedah kat sini, siapa yang kalau nak ingat, dalam riwayat mursal, ini mursal yang dilepaskan tak sambung sampai pada Rasulullah SAW, daripada apa ni, tabi'in tu terus sampai kepada Rasulullah SAW, tak ada sebut sahabat. Kalau datang dari Hasan Basri sekali pun tak boleh pas, tak boleh pakai. Kalau Qatadah pun tak boleh pakai. Ini semua tabi'in, dia tak jumpa, tak jumpa Nabi SAW, mereka jumpa sahabat dia. Jadi yang benar adalah syaitan lupakan siapa? Lupakan lelaki tu, orang yang selamat. Baik, sedangkan pendapat Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban, ketika menyebutkan sebab menetapnya Yusuf alaihissalam di dalam penjara, yakni dia kekal tak keluar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu Yusuf, laulal kalimatul lati qalaha uzkurni inda rabbik ma labitha fi sijni ma labitha, wa rahimallahu Luta, in kana la yahwi ila ruknin shadidin idh qala liqaumihi law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid qal fama ba'atha Allahu nabiyyan ba'dahu illa fi sarratin min qaumihi. Jadi semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada Yusuf. Kalau bukan kerana kata-kata yang dia sampaikan, iaitu ucapannya, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu, tentu dia tidak akan tetap berada di penjara. Dan Allah akan memberikan rahmat, yang semoga Allah memberikan rahmat kepada Lut, jika saja dia tidak mengatakan akan berlindung kepada keluarga yang kuat, di mana dia mengatakan kepada kaumnya, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat. Ibn Hibban mengatakan, Allah tidak akan mengutus seorang Nabi setelahnya kecuali kepada kalangan kaumnya sendiri. Baik, hadis di atas riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya. Kata Ibn Kathir, tengok berani Ibn Kathir, datang berapa ratus tahun selepas Ibn Hibban, dia kata hadis ini yang diriwayatkan Ibn Hibban dalam sahihnya, sepatutnya dalam sahih semuanya sahih kan. Dia kata apa? Hadis ni mungkar. Hadis mungkar maknanya dhaif. Bukannya mungkar tu jahat, macam apa ni, minum arak ke apa. Bukan, hadis mungkar bukan macam tu eh. Hadis mungkar ni maknanya dia bersalahan dengan riwayat ma'ruf. Ma'ruf tu maknanya orang yang hebat-hebat, yang hafal macam ini. Sekarang ni dia hafal macam gini juga, tapi kat dalam dia ada sikit dia silap, dia lain. Yang itu namanya mungkar. Dan dia pula tak sebagus hafalannya macam orang lain. Sebab tu dinamakan mungkar. Bukan dalam dia ada maksiat ke apa eh. Kan? Dan siapa masalah dia? Yang ini dalam menjadikan hadis itu mungkar. Dan Muhammad bin Amr kata mengatakan bin Al-Qamah mempunyai beberapa hal yang dengannya dia meriwayatkan hadis tersebut sendirian, dan di dalamnya terdapat nakarah yang patut diingkari. Dan lafaz ini termasuk yang paling diingkari, yang paling mungkar maknanya. Maknanya paling tak sama dengan riwayat-riwayat lain, dan yang terdapat di dalam kitab As-Sahihain memperkuat kesalahan hadis tersebut di atas. Wallahu a'lam. Kita baca apa ni, pernah baca Sahih Muslim, kita ada baca hadis ni, bukan macam ini. Semoga Allah SWT apa ni, merahmati Yusuf AS. Kalau saya ingat lagi apa ni, dia apabila datangnya Rasul tu, dia apa tu, dia tolak Rasul tu, yang ni messenger pembawa berita, datang nak ajak dia keluar, dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar sampai apa? Sampai dibersihkan dirinya. Dia tak nak keluar gitu je. Sebab tu, itu yang dalam Sahih Muslim. Sekali Ibn Hibban riwayatkan macam gini. Riwayatnya daripada perawi ini, Ibn Al-Qamah ni. Jadi sebab tu dia mungkar. Perawi Muslim tentu lagi hebat lagi daripada perawi sini. Jadi di sini satu faedah lain, masalah hadis ni, dia bukan maknanya kitab Sahih Ibn Hibban semua hadisnya sahih. Kalau Sahih Ibn Khuzaimah semuanya sahih. Sunan Abu Dawud ke dan sebagainya, semuanya mesti sahih. Tak ada eh. Yang sahih cuma kat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tu 100% sahih. Yang lain tu tak 100% sahih. Tapi penulisnya berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan hanya yang sahih saja. Dia cuba istihad. Tapi mungkin ada silap sedikit. Ini tak mencacatkan ulama sebenarnya. Ibn Hibban ni apa? Ibn Khuzaimah ni dan sebagainya. Cuma yang terbaik antara kitab-kitab yang namanya sahih adalah Sahih Ibn Khuzaimah. Dia punya yang tak sahih tu sikit sangat. Dan bila dia tak pasti, dia kata apa ni, hadis ni macam gini, kalau sahih. Dia kadang-kadang cakap macam itu. Dia warak Ibn Khuzaimah, orang ulama salaf yang besar. Orang kata dia ulama syirik. Sebab dari kitab tauhid, orang kata kitab tauhid ni kitab syirik. Orangnya dengki sampai macam itu sekali. Ibn Khuzaimah ni anak murid kepada Imam Hakim. Imam Hakim anak murid kepada Ibn Khuzaimah. ulama besar ni. Dan dia dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok dia punya, satu orang tu dia punya sistem dia, dia belajar dalam mazhab Syafi'i, tetapi dia termasuk mujtahid, ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Awak buka buku Nawawi ke apa majmuk, awak akan jumpa Huzaimah di kadang-kadang lain. Sebab dia ulama hadis. Ulama hadis. Baik. Dan lafaz ini termasuk ini paling diingkari dan yang terdapat dalam kitab Al-Sahihai memperkuat kesalahan hadis tersebut di atas. Jadi yang pentingnya hadis ini bukan dalil untuk orang mengatakan bahawa yang bahawa kata-kata apa ni meminta apa ni orang yang dia selamat ataupun dia takwilkan mimpi, yang dia tolong tu takwilkan mimpi tu meminta dia tolong apa ni sebutkan kisah daripada raja adalah perkara yang lemah, sampaikan Allah SWT hukum dia, betul eh? Hukum dia apa ni terus kekal dalam penjara tu semuanya tak sahih lah, tak tepat. Kesembilan, mimpi raja. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Qalu adghatu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Wa qala alladhina jaminhuma wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaqun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ. Maksudnya raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takdir mimpiku jika kamu dapat menakdirkan mimpi. Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, abghathu ahlam, dan kami sekali-kali tidak tahu menakdirkan mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakdirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf, yakni wahai Yusuf, setelah bertemu dengan Yusuf, pelayan itu berseru, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lain yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya, ini takdirnya, kamu bertanam 7 tahun bagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, tempat tungkulnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Ya, ini tahun sulit kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Ini merupakan salah satu sebabnya keluarnya Yusuf AS dari penjara dengan terhormat dan penuh kemuliaan, iaitu ketika Raja Mesir itu bermimpi. Setelah menceritakan mimpinya itu kepada para pembesar kaumnya, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang sanggup menakbirkannya. Bahkan mereka berkata, qalu adghatu ahlam, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong. Bila dah tak boleh jawab, kata ini mimpi kosong saja. Raja pun percayalah, sebab mimpi ni ada macam-macam kan. Ada mimpi yang betul macam tadi tu kan, mimpi mimpi benar yang boleh ditakbirkan. Ada lagi satu mimpi daripada syaitan. Mimpi syaitan kacau, gini nampak tu nampak ni, sekejap berpeluh-peluh, jatuh bangun, jatuh berpusing-pusing, macam-macam eh mimpi. Ada pula mimpi bukan syaitan. Mimpi ni teringat apa yang tadi buat, kerja ke apa, kat kerja ke apa, kat tidur keluar balik semuanya. Yang macam aku rekod, pasal kita asyik fikir benda tu, benda tu adakan kepala otak kita, kita apa ni, mimpikan benda. Kalau orang yang tengok bola je sampai kenang-kenang bola. Jadi ini ada tiga jenis mimpi. Baik, jadi adghatu ahlam ni mimpi daripada syaitan dan sebagainya. Main-main. Bukan main-main. Adghatu ahlam, mimpi-mimpi kosong. Tak ada apa-apa. Jadi atau dengan kata lain, yang demikian itu hanya merupakan buah tidur malam belaka. Mungkin tidak ada takdir bagi mimpi itu, sehingga kami tidak memiliki pengalaman untuk itu. Jadi seolah-olah pembesar-pembesar raja ini semuanya orang yang boleh takwil, takwil mimpi lah, seolah-olah mereka ada kebolehan tersebut. Jadi mungkin zaman itu orang ada yang boleh, yang mendakwa mereka boleh takwil mimpi dan sebagainya. Datangnya Nabi Yusuf AS dengan mukjizat yang yang sama, tapi bukan yang sama, yang tentang keadaan yang sama, tapi dia yang paling hebat sebab dapat daripada Allah SWT. Orang lainnya mungkin betul mungkin salah, tapi Nabi Yusuf AS nya mesti betul. Ada orang boleh takbir, ada orang tak boleh takbir, tapi Nabi Yusuf mesti boleh takbir. Jadi wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, mereka berkata, dan kami sekali-kali tidak tahu menakbirkan mimpi itu. Pada saat itu orang yang sempat selamat dari penjara ingat akan pesan Yusuf AS untuk disampaikan kepada tuannya. Jadi orang tu ada dekat situ yang tukang kasih air tu minuman. Jadi dia teringat pasal mimpi, dia teringat Nabi Yusuf AS. Jadi yang sebelumnya dia sempat lupa, Nabi Yusuf pernah pesan dia untuk sampai kepada tuannya, tapi dia lupa. Semua itu sudah merupakan takdir Allah Ta'ala, dan jelas dia mempunyai hikmah tersendiri dalam hal itu. Setelah mendengar mimpi raja dan mengetahui ketidakmampuan orang-orang untuk menakbirkannya, maka orang itu sempat teringat kepada Yusuf AS dan pesan yang pernah diminta agar disampaikan kepada tuannya. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladhi naja minhuma wadzakara, dan berkata orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Asalnya wadzakara, tapi pasal dari makhraj sama dia kidramkan jadi wadzakara, zakara maknanya. Iaitu setelah beberapa tahun berlalu, iaitu sekitar 3-9 tahun. Dalilnya daripada ayat tadi, orang itu berkata kepada kaumnya dan juga kepada raja, ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu, maka utuskanlah aku kepadanya, iaitu kepada Yusuf AS. Dan dia ketiga itu dalam, masih dalam penjara. Lalu dia pun mendatangi Yusuf AS selepas berkata, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, ayuhlah sedih, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 gandum yang hijau dan 7 lain yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Menurut Ahlul Kitab, setelah si pengantar minuman itu mengemukakan kepada sang raja, maka raja meminta supaya Yusuf AS menghadapnya. Ini kita daripada Ahlul Kitab lah, maka dia nukil kan. Maka raja meminta supaya Yusuf AS menghadapnya. Setelah datang, raja itu menceritakan mimpinya, lalu dia memberikan takbir mimpi tersebut. Dan demikian itu sudah pasti salah dan sesat. Yang benar adalah apa yang diceritakan Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quran, dan bukan cerita yang dibuat oleh orang-orang bodoh dan suka membuat keonaran itu, yakni pembohongan itu. Yang ada dalam Quran tak ada sampai macam itu ya. Ada orang tengah tu yang minta kepada Nabi Yusuf, dia bukan direct kepada raja lah. Selanjutnya Yusuf AS berusaha mencurahkan semua ilmu yang dimilikinya tanpa melakukan penundaan dan memberikan syarat. Dia tak ada kasih syarat. Apa aku dapat kalau aku takwilkan mimpi ni? Boleh tak lepaskan aku? Tak ada eh? Dia terus ajarkan aja. Bukan pasal nak keluar dari penjara, tetapi dia hanya sekadar memenuhi permintaan mereka. Lalu dia menakbirkan mimpi raja itu yang menunjukkan akan datangnya 7 tahun dalam keadaan subur. Ini Mesir akan subur selama 7 tahun. Sedangkan 7 tahun kemudian dalam keadaan kekeringan. Ini tak, kalau tak dapat takwil ni, orang tak tahu ya. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tak ada apa-apa. Kalau kering pun agaknya sekejap ke apa. Ini dia punya kering 7 tahun. Subhanallah, ini satu perkara yang berbahaya sebenarnya. Negeri lain pun tak tahu, negeri Mesir je tahu. Pasal ada Nabi Yusuf. Tuma ya'ti min ba'di zalika 'amun fihi yughathun nas. Kemudian setelah itu akan datang tahun, jadi satu tahun yang padanya manusia diberi hujan, baru datang hujan balik selepas 7 tahun kemarau dengan hujan yang cukup. Yakni mereka diberi hujan dan kesuburan, wa fihi ya'tsirun, dan di masa itu mereka memeras anggur. Ya, ini seperti kebiasaan mereka sebelumnya yang memeras anggur, zaitun dan lain-lain. Yang mana banyak lagi buah-buahan subur sebab hujan turun. Kemudian Yusuf AS memberikan takbir mimpi raja, lalu menunjukkan kepada kebaikan serta memberikan gambaran kepada mereka tentang keadaan mereka saat menghadapi tahun-tahun yang dipenuhi dengan kemakmuran dan tahun-tahun yang diwarnai dengan kekeringan, serta tindakan mereka menyimpan biji-biji gandum pada 7 tahun pertama. Jadi dia kasi nasihat sekali, apa nak buat, simpan eh, makan-makan tapi simpan. Demikian juga mengenai minimnya bibit-bibit tanaman pada 7 tahun keduanya, sedikitnya bibit tanaman pada 7 tahun kedua. Dan yang demikian itu menunjukkan kesempurnaan ilmu, pendapat dan pemahaman Nabi Yusuf AS. Jadi itu apa ni, decision making lah yang dia buat untuk menghadapi masalah ni. Problem solving dia adalah cara demikian. Baik, ke-10, bebasnya Nabi Yusuf AS dari penjara. Waqala al-maliku tuni bih, falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna 'alim. Qala ma khatabukunna idh rawattunna yusufa 'an nafsihi qulna hasha lillahi ma 'alimna 'alayhi min su'. Qalat imra'atul 'azizil ana hasfasal haqqu ana rawattuhu 'an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka ketika utusan itu datang kepada Yusuf, maka Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu. Yang ini dia hantarkan utusan kepada Yusuf, suruh keluar menghadap raja lah, nak bebaskan Tapi Nabi Yusuf kata apa? Kembalilah engkau kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Kita lama lah, tak berapa tahun, 7 tahun lalu ke. Sesungguhnya Rabbu maha mengetahui tipu daya mereka. Ini nak bebaskan dia, bebaskan kes dia, baru dia nak dibebaskan betul-betul. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, dia raja bila dengar perkara tersebut tak keluarkan dia, tetapi investigate, buka balik file. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana pendapatmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Mereka menjawab, maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan darinya. Semua kata tak ada keburukan tentangnya. Maknanya dia bagus, dia tak jahat, tak sepatutnya masuk penjara. Isteri Al-Aziz berkata, ini pembesar, antara pembesar negeri itu, sekarang jelaslah kebenaran. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia, Yusuf, termasuk orang-orang yang benar, bukan bohong. Yang bohong aku yang buat. Jadi dia mengaku akhirnya. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia, yakni Al-Aziz, suamiku, mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahawasanya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dia inform. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu adalah selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, ini dia terangkan kelemahannya. Dia tidak bebaskan dia daripada kejahatan. Walaupun dia kata yang di Yusuf tak jahat, dia pun tak kata dia tak jahat. Tapi dia kata apa? Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbu, sebab sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Innal nafsa la'ammaratun bisu', sehingga nafsu itu kata menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbu, sesungguhnya Rabbu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di sini kalau orang tanya, kenapa orang dalam bulan Ramadan, di mana syaitan-syaitan semua kena gari ya, kena belenggu semuanya, pintu syurga tutup, pintu syurga terbuka, pintu neraka tutup. Tapi orang yang sebelum Ramadan sama macam dalam Ramadan atau mungkin teruk, syaitan dah tak ada pun. Jawab kita pada antara jawapannya adalah nafsu masih ada. Nafsu tak kena jail eh. Nafsu kalau masih ada, apa nafsu buat? Allah dah kata apa? La ammaratun bisu. Dia sentiasa memberi, mengajar, membawa kepada kejahatan. Melainkan nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah raja itu mengetahui benar-benar kesempurnaan ilmu Yusuf alaihissalam, kesempurnaan akalnya serta pendapat yang cermat, dia meminta agar Yusuf dihadirkan ke hadapannya. Setelah urusan putusan yang diperintahkan memanggilnya datang menemui Yusuf, Yusuf menolak keluar dari penjara, ini menolak daripada keluar dari penjara, sehingga jelas bagi setiap orang bahawa dia dipenjarakan secara zalim dan sewenang-wenangnya, dan bahawasanya dia terbebas dari segala bentuk tuduhan yang dilancarkan kepadanya. Ingat betul kan, namanya dahulu. Ini yang dalam Sahih Muslim tu. Ini yang riwayat yang makruf, yang benar, yang kita baca dalam Sahih Ibn Hibban tu, itu yang mungkar tu dia, bukan ini. Baik. Ya Allah, Nabi SAW kata apa? Semoga Allah semata merahmati Nabi Yusuf. Bila dia suruh keluar, dia ajak keluar, dia tak nak keluar. Baik. Qala irji' ila rabbik, dia berkata kembalilah kepada tuanmu. Ni zaman dulu diorang panggil tuan, panggil raja Rob. Nah, kita pun panggil Allah SWT Rob. Jadi Rob ni dalam bahasa untuk raja, untuk penjaga, penguasa dan sebagainya. Ya'ni sang raja. Fas'alhuma balu niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna 'alim. dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Rabbku Maha mengetahui tipu daya mereka. Ada yang mengatakan artinya Al-Aziz pasti mengetahui kebebasanku dari apa yang dituduhkan kepadaku. Artinya perintahkanlah raja itu untuk menanyakan hal itu kepada wanita-wanita tersebut, bagaimana penolakan kerasku terhadap godaan mereka kepadaku. Wanita-wanita itu pun goda, sebab dalam ayat ada kan, dalam tafsir tu dia mengajar apa ni, sudahlah ikut aja apa ni, apa puan apa ni, ha, tuan perempuanmu kehendaki. Jadi diorang pun kata ikutkan aja. Dia Nabi Yusuf tak nak, Nabi Yusuf tolak penjara lebih aku suka ini. Jadi penolakan kerasku terhadap godaan mereka kepadaku serta anjuran dan desakan mereka untuk menuruti kehendak isterinya yang jelas-jelas menyimpang dan tidak pantas. Ketika menanyakan hal itu kepada mereka, maka mereka pun mengakui apa yang sebenarnya terjadi dan juga mengakui kebaikan dan sifat terpuji Yusuf alaihissalam. Qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su'. Mereka mengatakan maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui suatu keburukan darinya. Pada saat itu qalat imra'atul 'azizi, isteri Al-Aziz berkata iaitu Zulaikha, al-ana hasal haq, sekarang jelaslah kebenaran itu. Maksudnya tampaklah kebenaran itu secara jelas dan nyata, dan kebenaran itulah yang lebih patut untuk diikuti. Maksudnya ana rawatuhu an nafsi wa innahu lamina sadiqin. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yakni mengenai apa yang dikatakannya, dan bahawasanya dia terlepas dari tuduhan dan sama sekali tidak menggodaku, dan dia telah dipenjara secara zalim dan sewenang-wenang. Aku yang jahat sebenarnya. Dan firman Allah, zalika liya'lama anni lam akhunhu bil-ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'imin. Yusuf berkata, dan demikian itu agar dia mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Jadi daripada kata-kata isteri Al-Aziz tu terus balik kepada kata-kata Nabi Yusuf. Ini semua tafsir sebenarnya. Kalau orang tak faham, dia ingatkan isteri Al-Aziz yang cakap ni. Jadi Yusuf yang berkata yang demikian tu agar Al-Aziz mengetahui bahasanya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya bil ghaib, dan bahasanya Allah tidak merebai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Jadi khianat satu perkara yang berbahaya. Ada yang mengatakan bahawa hal itu merupakan ucapan Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam menuntut klarifikasi mengenai hal tersebut, dimaksudkan agar Al-Aziz mengetahui bahawa dia tidak mengkhianatinya di belakangnya. Dan ada juga mengatakan bahawa demikian itu merupakan ucapan Zulaikha. So, Ibn Kathir bawa kan dua pendapat kat sini, tapi dia bawa ke pendapat pertama sebab tu yang lebih kuat. Artinya Zulaikha mengakui hal itu agar suaminya Al-Aziz mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya dalam masalah itu, melainkan hal itu hanya merupakan godaan yang tidak disertai dengan perbuatan keji. Pendapat itulah yang didukung oleh ramai orang dari kalangan Imam Mutaakhirin yang hidup di zaman terakhir dan juga lain, tetapi Ibn Jarir dan Ibn Hakim tidak menceritakan kecuali pendapat yang pertama. Ibn Jarir, Ibn Jarir At-Tabari. Ibn Hatim juga mempunyai kitab tafsir. Ini semua daripada mutaqaddimin ulama hadis lah ni dua. Wama ubar riyah sidah kita jamal bayan dan tafsir Ibn Abi Hatim. Wama ubar ri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diri dari kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, wallahu a'lam. Ibn Jahad yang mengatakan bahawa itu merupakan ucapan Yusuf AS, dan ada juga menyatakan bahawa tersebut merupakan ucapan Zulaikha. Dan yang terakhir bercabang pada dua pendapat. Pertama, yang pendapat menyatakan bahawa hal itu merupakan ucapan Zulaikha adalah lebih jelas dan lebih kuat. Wallahu'alam. Kembali ya. Baik, itu pendapat lah. Yang ke-11, Nabi Yusuf AS di dalam istana raja. Sekarang dia dah keluar daripada penjara selama 3 hingga 9 tahun tanpa apa-apa kesalahan yang dia pernah lakukan pun, tak berdosa. Tapi dianiaya, akhirnya dia keluar dengan keadaan mulia. Baik. Wa qala al-maliku tu'ni bihi astakhlisu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilihnya sebagai orang yang dekat denganku. Maka ketika raja telah berbincang-bincang dengannya, dia berkata, sesungguhnya engkau mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai di sisi kami. Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju ke mana saja dia kendaki, yakni di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Demikian Allah SWT berikan kemudahan kepada Nabi Yusuf AS. Jadi setelah jelas kebebasan Yusuf AS dari segala bentuk tuduhan, maka raja berkata, itu ni bihi astakhlisu li nafsi, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilihnya sebagai orang yang dekat denganku. Jadi seorang yang tiok, yakni dekat dengan aku, astakhlis, seorang macam ikhlas khas untuk aku lah, special advisor. Padahal dia adalah dulunya bukannya orang Mesir pun, orang yang dijual jadi hamba apa semuanya, tapi Allah SWT naikkan darajatnya. Okay, maksudnya aku jadikan dia sebagai orang dekatku dan salah seorang pembesar negeri pimpinan. Setelah berbicara dengannya dan mendengar ungkapannya serta mengetahui keadaannya, maka qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Di falam makan lamahu, dia dah bercakap, dah berbual dengan Yusuf. Dia dapati Nabi Yusuf ni memang orang yang bijak, orang yang hebat, orang yang amanah. Baik, jadi dia ajak dia apa? Berikan dia pangkat. Sesungguhnya engkau mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai di sisi kami. Maksudnya mendapat kedudukan dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Dia meminta agar diberi tugas mengurus hal-hal yang berkenaan dengan gudang penyimpanan makanan. Khazainil ard ni kira apa ni, tok apa ni, tempat-tempat harta umumnya negeri Mesir. Maksudkan kat sini adalah tempat-tempat makanan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa-masa 7 tahun pertama lalu, untuk melihat di dalamnya hal-hal yang diridhai Allah Ta'ala yang terdapat di tengah-tengah makhluknya, berupa sikap berhati-hati dan berlemah lembut kepada mereka. Dan Yusuf AS memberitahukan bahawa dia, yakni Yusuf, seorang yang mampu melakukan penjagaan, yakni kuat menjaga apa yang dimilikinya serta dapat dipercayai, mempunyai keahlian untuk mengatur segala sesuatu serta mengurus masalah pergudangan. Dia tak pernah pergi khusus pun, tak pernah pergi belajar, tapi dia boleh buat. Dia tahu dia boleh lakukan tugas yang berat ni. Dan hal itu, ya ini, dan ini adalah dalil ayat ini. Kata-kata Nabi Yusuf AS dikisahkan oleh Allah SWT dalam Quran adalah dalil menunjukkan diperbolehkannya meminta jabatan bagi orang yang mengetahui dalam dirinya terdapat kemampuan dan sifat amanah. Boleh kita minta satu-satunya jabatan dalam apa ni, kerja ke apapun yang lebih tinggi daripada itu, eh, dalam apa ni, kedudukan negara dan sebagainya, ataupun kedudukan agama sekalipun, kalau dia tahu bahawa dia ada kemampuan, dia ada keahlian, ada sifat amanah, dia lagi bagus daripada orang lain, dia boleh selamatkan keadaan. Tapi kalau ada orang lain boleh buat, dia tak minta lah. Patutnya dia jangan minta. Tapi dia tahu kalau orang lain buat tak jadi, dia lebih bagus, jadi dia minta. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju ke mana saja dia kendaki di bumi Mesir itu. Iaitu setelah menjalani hukuman penjara dan kesulitan serta penderitaan, dan selanjutnya dia bebas ke mana saja dia suka. Sebelum tu ingat, saya teringat sebuah hadis yang bersalahan dengan ayat tadi, ya, iaitu minta jabatan. Dari sesuatu salam kepada, ingatlah nama sahabatnya, siapa yang datang kepadamu, kepada kamu, kepada kalian untuk meminta urusan ini, ini wilayah imamah ni, khilafah ni, maka jangan berikan pada. Siapa yang minta nak jadi amir, jadi raja, jangan, yang kasih pada dia. Berikan kepada orang yang tak minta. Tapi bukannya tak minta aja kita kasih, tapi dia tak boleh buat kerja. Yang boleh buat kerja tapi dia tak minta. Kalau yang minta, kita jangan kasih. Walaupun mungkin dia boleh buat, dia boleh buat kerja tersebut. Urusan ini adalah untuk orang yang tak minta. Ini dengan ayat yang ada dekat sini, ada dia punya, kata orang tu ada dia punya pemahaman, ya, iaitu tengokkah keadaan. Jadi kita dibenarkan untuk meminta sesuatu jabatan, tak salah, bila tak ada orang lain yang boleh lakukan. Asalnya kita tidak minta. Baik, maksudnya dia boleh ke mana saja yang dia sukai dengan memperoleh kemuliaan dan kehormatan dari semua orang. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Artinya semuanya itu merupakan balasan dari Allah Ta'ala bagi orang yang beriman, disertai dengan kebaikan dan pahala yang melimpah yang disediakan untuk kehidupan di akhirat kelak. Jadi orang yang buat baik ni dapat balasan yang baik kat dunia dan kat akhirat. Tak ada yang disia-siakan. Jadi jangan sia-siakan apa pun, walaupun sedikit, walaupun kecil saja, eh. Jadi kalau bulan Ramadan tu yang apa ni, amalan itu apa ni lebih afdal, amalan yang pandai itu kerana bulan yang mulia, maka jangan leke-lekekan walaupun perkara tu perkara kecil saja, eh. Biji kurma pun kasi pada orang pun jadi, kasi air pun jadi, eh. Lagi-lagi untuk orang yang buka puasa. Kasi banyak boleh tak? Boleh. Jangan kasi banyak sampai kenyang dia tak boleh. Semayanglah. Itu lagi satu masalah. Bapak open ni buka-buka ni, kan. Kenapa kan ada bapak buka terawih punya kes ni. Terlampau banyak sampai tak boleh nak dapat bala. Makan itu nantilah, eh. Tapi maksudnya kalau sedikit jangan pulalah ni je yang dapat. Kalau orang kalau dapat pergi majlis buka puasa ni, selalu yang hebat-hebat di sana pun agaknya buka apa ni, pada majlis buka puasa, eh. Jadi makannya ikut sunnah lah yang bagus. Baik, kemudian Allah SWT berfirman, wala ajrul akhirati khairul lilladina amanu wa kanu yattaqun. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang beriman dan selalu bertakwa. Tapi yang lagi bagus, balasan dunia ke akhirat, yang lebih baik adalah balasan akhirat. Orang yang beriman dan selalu bertakwa. Jadi Allah SWT daripada khusus dia pergi umum. Jadi rupa-rupanya kita ni sebenarnya bukan pasal Nabi Yusuf saja. Kita pada pasal semua orang sebenarnya untuk berbuat, agar berbuat baik, bukan pasal Nabi Yusuf. Dan sebagian mereka berkata wara'a mabiqil khawfi yattasi'ul amnu wa awwal mafruhin bihi ghayatul huzni fala tayasanna fallahu malaku Yusuf malaka Yusuf khazainahu ba'dal khalasi minas sijni. Maksudnya di belakang sempitnya rasa takut terdapat keluasan rasa aman, dan awal kegembiraan merupakan puncak kesedihan. Dia ni patung surut eh. Bila rasa sempit itu, nanti lepas tu ada adanya keamanan yang luas. Dan bila dah gembira-gembira, itu maknanya puncak kesedihan, lepas tu sedih. Maka janganlah engkau berputus asa kalau kamu dalam keadaan sempit atau sedih. Dan Allah sebab Allah telah menyerahkan kepada Yusuf perbendaharaannya setelah dia keluar dari penjara. Ini tu pasal rezeki ni adalah daripada Allah SWT sebenarnya. Jadi ada lagi kisah-kisah tentang Nabi Yusuf. Kalau kita lihat yang diceritakan semua ini memang banyaknya, hampir semuanya daripada Al-Quranul Karim. Sebab surah ni khas untuk surah Nabi dan kisah Nabi Yusuf. Apa soalan? Walaupun tak sempat nak habis, kita sambung lah insyaAllah bila tepat raya. Tunggu lagi. Tak ada raya ni. Rabu yang lain. Rabu yang lain. Rabu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.